Kayak spesial untuk Bapak Haji Lukman yang punya oleh-oleh cow masih bersama Jupalapa. Jangan lupa bahaya. Goyang. Dangdutan dulu ya. Perwakilan dari PT TRM Haji Lukman, matur nuwun. Haji Lukman, goyang dong. Terima kasih. Masih bersama PT HBM. Terima kasih. Terus, terus. Ayo, Dok. Terima kasih.